Halaqah yang ke-25, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kaidah yang keempat, yang terakhir dari empat kaidah yang dengannya kita bisa memahami apa itu kesyirikan. Beliau mengatakan Al-Qaidatul Rabi'ah, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita ini, dan beliau hidup 200 tahun yang lalu, aghladhu syirkan minal awwalin, lebih keras, lebih dahsyat kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kata beliau, orang-orang musyrikin di zaman sekarang, di zaman beliau, itu lebih dahsyat, lebih keras kesyirikannya, lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ini ucapan beliau pada kaidah yang keempat. Apa kata beliau? لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Kenapa demikian, kata beliau? Karena orang-orang musyrikin yang terdahulu, mereka menyekutukan Allah ketika dalam keadaan rakha, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tentram, mereka menyekutukan Allah. Wa yukhlisuna fi syiddah, tetapi ketika mereka susah, mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ini adalah sifat orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ketika mereka senang, ketika mereka bahagia, mereka menyekutukan Allah, tapi ketika mereka susah, terkena musibah, mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun firrakha'i wa syiddah. Adapun orang-orang musyrikin di zaman kita, kata beliau, kesyirikan mereka senantiasa dan selalu, baik ketika mereka dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang dan susah, mereka menyekutukan Allah. Adapun yang dahulu, orang-orang musyrikin yang dahulu, mereka menyekutukan hanya ketika dalam keadaan senang. Tapi dalam keadaan susah, mereka mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah SWT. Tentunya, orang yang melakukan kesyirikan baik dalam keadaan susah maupun senang, ini lebih keras dan lebih dahsyat dan lebih besar daripada orang yang menyekutukan Allah ketika dalam keadaan senang dan tidak dalam keadaan susah. Oleh karena itu, beliau mengatakan, orang-orang musyrikin di zaman kita lebih dahsyat kesyirikannya. Susah senang mereka berbuat syirik. Adapun zaman dahulu melihat keadaan, dalam keadaan senang menyekutukan Allah, dalam keadaan susah baru mereka ingat kepada Allah SWT. Dalilnya apa? Beliau mengatakan wad-dalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kata Allah SWT dalam firman-Nya, apabila mereka berada di dalam kapal, artinya mereka sedang dalam perjalanan di laut, menaiki kapal. Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ini yang mengabarkan kepada kita adalah Allah SWT. Mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan bepergian memakai kapal di tengah-tengah lautan. Allah mengabarkan da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Kabar dari Allah SWT tentang keadaan orang-orang musyrikin saat itu. Kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat apa yang mereka lakukan di tengah lautan. Tetapi Allah SWT melihat dan mendengar apa yang mereka lakukan. Allah mengabarkan ternyata mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengabarkan ketika mereka berada di tengah lautan, kemudian datang angin yang keras, dan datang ombak yang sangat besar, mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan mengatakan, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya Engkau menyelamatkan kami dari ini semua, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Berjanji kepada Allah di tengah lautan, apabila mereka selamat sampai ke daratan dan diselamatkan oleh Allah SWT, niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Lupa mereka dengan Lata, lupa dengan Uzza, lupa dengan Manah, dan lupa dengan sesembahan-sesembahan lain selain Allah SWT. Yang mereka ingat saat itu adalah Allah. Dialah Allah SWT yang hanya bisa menyelamatkan mereka dari kesusahan saat itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, da'awullah mukhlisina lahuddin. Dalam keadaan susah tersebut, mereka mengikhlaskan ibadahnya karena Allah SWT. Tapi apa kata Allah? Falamma najjahum ilal bar, idzahum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, Idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan apa yang sudah dikatakan oleh mereka ketika mereka berada di tengah lautan. Idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah dalil sebagaimana disebutkan oleh pengarang bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengikhlaskan ibadahnya ketika susah dan menyekutukan Allah ketika mereka dalam keadaan senang. Adapun orang-orang musyrikin di zaman beliau dan ini juga masih ada di zaman kita, dalam keadaan susah dan senang mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang di antara mereka ketika datang musibah bukan kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi justru meminta kepada selain Allah. Ketika gunung berapi akan meletus atau ketika terjadi tsunami, kembalinya bukan kepada Allah SWT dan meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah SWT, akan tetapi kembali kepada benda-benda, menaruh ini dan itu di rumah, atau datang kepada orang yang dinamakan dengan paranormal atau orang yang sakti dengan harapan mereka bisa menyelamatkan dari musibah-musibah tersebut. Dalam keadaan susah pun mereka masih bergantung kepada selain Allah SWT. Dalam keadaan senang juga. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh beliau pada kaidah yang keempat ini adalah sesuatu yang berdasar dan bukan sesuatu yang mengada-ngada. Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita lebih dahsyat daripada orang-orang musyrikin yang ada di zaman dahulu. Kemudian beliau mengatakan, wallahu a'lam, dan Allah SWT lebih mengetahui. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yang ringkas, yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dan beliau adalah ulama besar yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah, dan semoga Allah SWT memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.